الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار اللهم آمين أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya jalla jalaluhu rabbul alamin yang karena pertolongan dan rahmatnya sampai detik ini kita masih bisa merasakan berbagai macam kebaikan kenikmatan dan kemudahan. Semua itu murni hanya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia yang cerdas, ia memahami bahwa Allah menciptakan dirinya di dunia hanyalah untuk menghamba, mengabdi dan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Sehingga ia akan berusaha menghabiskan waktunya untuk merasakan lezatnya ibadah kepada Allah dengan seluruh sarana yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan. Dan manusia yang cerdas, yang menjadi bagian umat akhir zaman, akan memahami bahwa keselamatan dunia dan akhirat hanyalah akan didapat jika ia mengikuti segala ajaran Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim tidak akan bisa beribadah kepada Allah jalla jalaluh, tidak akan bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ia berada di atas kebodohan atau tanpa pengetahuan ilmu yang benar. Maka talabul ilmi atau mempelajari ilmu agama adalah modal pertama dan terpenting untuk kita bisa menjadi seorang muslim ahlus sunnah yang sejati. Tetapi masih saja banyak oknum muslim yang tidak perhatian akan ilmu agama Allah dan Rasulnya. Namun jangan sampai kita dan keluarga termasuk oknum-oknum tersebut, wal'iyadu billah. Jamaah yang semoga selalu menjadi mujahidin di jalan Allah rahimakumullah, bukankah kita selalu mencari ketenangan? Bukankah kita selalu mengejar rahmat kasih sayang Allah? Bukankah kita selalu berharap ditemani dan dijaga oleh para malaikat? Bukankah kita selalu ingin menjadi yang baik di hadapan Allah dan mendapat pujian dari Allah jalla jalaluh? Semua cita-cita itu akan terjawab dalam sebuah solusi yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, yaitu dengan semangat bermajlis ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu sama lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dinaungi rahmat, kasih sayang Allah. Mereka akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka kepada mereka yang ada di sisinya, makhluk yang mulia yang ada di sisi Allah, yakni para malaikat. Jamaah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Memang tak ada gading yang tak retak. Begitu juga manusia. Tidak ada satupun anak Adam yang tak punya kesalahan atau dosa. Lalu, bukankah kita bercita-cita yang sangat besar dan tinggi adalah meninggalkan dunia yang rendah, rapuh dan fana ini dalam keadaan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sang penguasa langit dan bumi? Dan ampunan Allah itu akan kita raih dengan semangat bermajlis ilmu. Dalam hadis riwayat At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkurun Allah ta'ala fayaqumun hatta yuqala lahum qumu qad ghafara Allah lakum dhunubakum wa buddilat sayyi'atukum hasanatin." Tidaklah duduk suatu kaum, tidaklah duduk sekelompok manusia di suatu majlis kemudian mereka berzikir, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mempelajari ilmu agama dalam duduknya mereka hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, "Qumu, berdirilah kalian. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan segala keburukan-keburukan kalian telah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kebaikan." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga selalu menjadi laskar majlis ilmu rahimakumullah, bukankah kita mengharapkan surga Allah ar-Rahman? Bukankah kita menginginkan jannah Allah ar-Rahim? Bukankah kita bermimpi memasuki surga yang hakikat kenikmatannya sangat luar biasa, sampai-sampai tidak bisa terlihat oleh mata di dunia, tidak bisa terdengar oleh telinga di dunia, bahkan tidak bisa terbayangkan sama sekali oleh fikiran dan khayalan manusia? Bukankah kita ingin menjadi penghuni surga yang bersanding dengan bidadari, yang jika seorang bidadari surga menampakkan dirinya di langit dunia, maka tersinarilah langit-langit dan bumi oleh cahaya terangnya, dan menjadi wangilah seisi langit-langit dan bumi karena aromanya? Bukankah kita mau menjadi ahli surga yang dijamin akan selalu muda, tidak akan pernah menua, selalu sehat, tidak akan pernah sakit, selalu gembira, tidak akan pernah bersedih, dan selalu hidup, tidak akan pernah mati? Cita-cita dan mimpi mulia dan indah itu akan kita dapat dengan kita mau semangat bermajlis ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqul dzikri." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Singgahlah kalian dengan senang." Para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, "Wahai Rasulullah, apakah taman-taman surga yang engkau maksud itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Halaqah-halaqah, atau majlis-majlis untuk zikir mengingat Allah, untuk mempelajari ilmu agama Allah, untuk mempelajari tentang halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Barakallahu li wa lakum. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala rahimakumullah, maka marilah kita tanam dan tumbuh kembangkan semangat bermajlis ilmu di jalan Allah semata-mata karena Allah, untuk menggapai keridhaan Allah dan menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita, karena terdapat janji manis nan indah di balik perjuangan bermajlis ilmu. Dengan bermajlis ilmu kita akan mendapatkan pahala senilai pahala amalan haji, bahkan lebih dari itu. Dengan bermajlis ilmu akan dikabulkan doa-doa dan segala keinginan kita. Dengan bermajlis ilmu akan ada malaikat-malaikat yang ridha kepada kita. Dengan bermajlis ilmu akan didoakan ampunan untuk dosa kita oleh semua penghuni langit-langit dan bumi, sampai oleh ikan di dasar lautan. Dengan bermajlis ilmu kita akan mencapai derajat dan kedudukan serta kemuliaan para alim. Dengan bermajlis ilmu kita akan mendapatkan bagian dan warisan paling berharga yang telah ditinggalkan para nabi seluruhnya. Dan dengan bermajlis ilmu kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita pun jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu dengan majlis-majlis ilmu yang salah, yang mengajak kepada fanatisme person atau kelompok tertentu, atau yang menyebarkan penyimpangan dan kebencian. Sehingga kita harus memegang sebuah prinsip penting, bahwa majlis ilmu agama yang benar adalah yang mengajak umat kepada Allah dan Rasulnya, berlandaskan Al-Quran, firman Allah, dan As-Sunnah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa majlis ilmu agama yang benar adalah yang mengajak umat kepada Allah dan Rasulnya, berlandaskan Al-Quran, firman Allah, dan berlandaskan As-Sunnah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah difahami oleh generasi terbaik umat akhir zaman, yaitu para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Pada akhirnya jamaah rahimakumullah, hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Hakim, kita berharap dan meminta agar kita dan keluarga dijadikan hamba-hambanya yang selalu semangat bermajlis ilmu selama nafas masih terhembus, selama hayat di kandung badan, sehingga kita mencapai husnul khatimah, akhir hidup yang baik, dan meraih kenikmatan surga yang kekal abadi. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma suqya rahmah la suqya azabin wala hadmin wala gharq ya rabbal alamin. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين الموحدين في كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حلم ولا غرق يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Rasulullah bersabda dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man sadda furjatan fa'allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang merapatkan barisan saf salat, maka Allah akan merapatkan untuknya rumah dalam surga pada saat ini. قل يا لا تلهكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل.